Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu qada'u naflin mu'akkatin idza fata. Disunahkan mengkodok sholat sunnah yang memiliki waktu bila keluar dari waktunya. Fata ini maksudnya habis ya. Jadi ini sudah tidak membahas lagi tentang sholat-sholat sunnah, tetapi membahas kesunahan mengkodok. Jadi kalau ada sholat sunnah yang memiliki waktu, kemudian waktunya habis tetapi belum melaksanakannya, ada kesunahan kodok ya. Contoh sholat sunnah kalau idi seperti sholat id, warawatibi, dan sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, wadduha, dan sholat duha. Jadi ini contoh-contoh dari sholat sunnah yang apabila keluar waktu masih disunahkan untuk kodok. Jadi qadha itu tidak hanya dimiliki sholat fardu saja, tetapi sholat sunnah juga ada kesunahan. Ladhi sababin, kesunahan qadha ini tidak berlaku bagi sholat sunnah yang memiliki sabab. Jadi sholat sunnah itu seperti yang sudah pernah saya jelaskan, ada sunnah yang mu'akkad yang memiliki waktu, ada sunnah yang memiliki sabab. Jadi sunnah yang memiliki sabab ini tidak memiliki keterkaitan dengan waktu, tidak terbatas dengan waktu, tetapi kesunahannya karena ada sabab. Contohnya kusufin seperti sholat gerhana. Kalau kusuf ini, kalau kata kusuf sendirian ini bisa dimaknai gerhana bulan dan juga gerhana matahari sekaligus. Tetapi kalau disebutkan dua kata kusuf dan khusuf, maka biasanya kusuf digunakan untuk matahari dan khusuf untuk rembulan. Wa tahiyatin, dan juga sunnah tahiyat, sunnah untuk menghormati masjid. Wa sunnati wudu, dan sunnah setelah melakukan wudu. Jadi tiga sholat ini merupakan contoh dari sholat yang memiliki sabab, yang apabila sababnya telah selesai maka tidak ada kesunahan mengqadha. Wa man fatahu wirduhu ai minan nafsil mutlak nudibalahu qada'u. Seseorang yang kehilangan wiridnya, wirid ini kebiasaan ya, kebiasaan atau rutinitas ya, rutinitas yang berupa minal naflil al mutlak, rutinitas berupa sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini bagian ketiga ya, tidak memiliki waktu, tidak pula memiliki sabab, tetapi boleh dilakukan tanpa terikat dengan waktu dan tanpa terikat dengan sebab. Kapanpun boleh dilakukan, kecuali waktu-waktu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi orang yang sudah memiliki rutinitas, memiliki wirid, melakukan sholat sunnah, dia apabila fata, apabila tidak melakukannya, ada juga kesunahan qadha. Wa kadza ghairu shalah. Jadi kesunahan qadha bagi seseorang yang memiliki rutinitas itu tidak hanya terkhusus pada rutinitas sholat sunnah saja, tetapi rutinitas selain sholat ini juga ada kesunahan qadha. Jadi misalkan memiliki rutinitas atau wirid yang berupa zikir, membaca Al-Qur'an dan lain-lain, itu juga ada kesunahan qadha. Wala hasra lin naflil mutlaq. Tidak ada batasan untuk sholat sunnah mutlak. Jadi berapapun jumlahnya boleh dilakukan. Walahu ayyakta syura ala rok'ah bitasyahudin ma'asalam. Seorang yang melakukan sholat sunnah mutlak, dia boleh meringkas hanya melakukan satu rokaat dengan satu tasyahud beserta salam. Jadi karena berdasarkan dengan keterangan tidak ada batasan sunnah mutlak, dan tidak ada batasan ini baik batasan minimal ataupun maksimal, maka boleh melakukan sholat hanya satu rokaat. Melakukan satu rokaat saja, dan tentunya dengan tasyahud dan salam, ini boleh dilakukan bila karohatin, tanpa ada kemakruhan di dalamnya. Jadi satu rokaat sholat sunnah mutlak itu boleh dan tidak ada kemakruhan. Fa'inna wa fauqa rok'ah falahu tasyahudu fi kulli rok'aten. Bila seseorang niat melakukan sholat sunnah lebih dari satu rakaat, maka baginya diperbolehkan melakukan tasyahud di setiap dua rakaat. Jadi setiap dua rakaat tasyahud itu boleh, boleh ya, boleh dilakukan. Ini tasyahud ya, bukan salam. Wafi salas boleh juga melakukan tasyahud di setiap tiga rakaat. Wa arba'in boleh juga empat rakaat, fa'aktsaroh dan lebih dari empat rakaat. Jadi tasyahud ini boleh dilakukan setiap dua, tiga, empat maupun lebih ya, maupun lebih. Aw nawa qadron falahu ziyadatun wa naqsun. Nah, ini kelebihan dari sholat sunnah mutlak ya. Bila seseorang sudah niat rakaat tertentu, sudah niat jumlah rakaat tertentu, qadran ini maksudnya jumlah rakaat ya, dia diperbolehkan menambah dan mengurangi. Jadi misalkan saat takbiratul ihram niat 2 rakaat ya. Walaupun di dalam takbiratul ihram sudah niat 2 rakaat, itu di tengah-tengah sholat boleh ditambah boleh ditambah menjadi 3, 4 dan lain-lain, atau bahkan dikurangi ya. Jadi tambahan dan pengurangan sholat ini boleh dilakukan walaupun niat awalnya tidak sesuai dengan tambahan itu. Namun ada syarat innawaya qoblahuma, dengan syarat niat menambah atau mengurangi sebelum melakukannya. Jadi kalau ingin menambah rakaat, sebelum berdiri ke rakaat tambahan harus ada niat terlebih dahulu. Begitu pula mengurangi. Seandainya di waktu takbiratul ihram niat 4, kemudian ingin salam setelah 2 rakaat, maka sebelum salam itu juga harus ada niat mengurangi. Wa illa batalat sholatuh. Kalau tidak ada niat sebelum menambah dan mengurangi, maka sholat yang dilakukan batal. Jadi intinya adalah boleh menambah dan mengurangi sholat sunnah mutlak walaupun sudah menentukan jumlah rakaat saat takbiratul ihram, dengan syarat sebelum menambah atau mengurangi harus ada niatan terlebih dahulu. Falau nawa rakaat ini. Nah, ini lanjutan penjelasannya ya, yang sekaligus menjadi contoh, sekaligus menjadi penggambaran. Falau nawa rakaat ini, bila ada seseorang yang niat 2 rakaat, faqoma ila tsalitsatin, lalu dia berdiri ke rakaat yang ketiga, sahwan. Namun berdiri ini dilakukan karena dia lupa, dia tidak sadar. Tsumma tadzakkara, setelah dia berdiri, dia ingat. Fayak untuk wujuban, maka setelah dia ingat diharuskan untuk duduk kembali. Sumayakumu liziyadati insya'at, setelah dia duduk, kalau dia ingin menambah diperbolehkan kembali berdiri ya. Karena berdiri yang ketiga ini, berdiri yang ke rakaat ketiga ini dilakukan tanpa ada niat ya, dilakukan sahwan, berarti tanpa niat. Artinya kalau benar-benar ingin menambah harus duduk lagi. Setelah duduk baru niat untuk menambah, kemudian menambah. Tsumma yasjudu lisahwi, dan setelah memang benar-benar sholat itu ditambah, maka ada kesunahan melakukan sujud sahwi akhiro sholatihi, di akhir sholat yang dilakukan. Jadi karena sholat tadi ada berdiri yang dilakukan tanpa sengaja, maka ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Wa illam yasha, ini lawan dari insya'a ya, lawan dari insya'a. Wa illam yasha qa'ada wa tasyahhada, bila setelah dia duduk kemudian tidak ada niatan untuk menambah, maka langsung melakukan tasyahud dan wasajada lisahwi wasallama. Setelah tasyahud melakukan kesunahan sujud sahwi kemudian salam. Jadi penjelasan ini merupakan lanjutan sekaligus contoh dari penjelasan sebelumnya ya, bahwa boleh menambah atau mengurangi sholat sunnah mutlak, tetapi tambahan atau pengurangan itu harus dilakukan niat terlebih dahulu, harus ada niat terlebih dahulu. Wa isanu lil mutanaffil lailan, wallahu a'lamu bis-shawabi.